Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nasta'inu bih wa numajjiduhu. Rabbun la rabbul rabbun jalil la rabba siwahu. Nusalli wa nusallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pendengar RRI yang saya muliakan, seluruh asatiz yang saya hormati, pada pertemuan ini kita lanjutkan kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi pada Al-An'am ayat yang ke-60. Wa huwa alladhi yatawaffakum billayli wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar thumma yab'asukum fihi liqada ajalum musamma ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Dan dialah yang menidurkan atau mematikan kamu di malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umurmu yang telah ditentukan. Kemudian kepada Allah lah kamu kembali. Lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. Pendengar RRI yang berbahagia, ayat ini juga mempunyai hubungan yang sangat erat dengan ayat yang ke-59. Di antara ya, hal-hal yang gaib adalah merupakan bagian dari Allah, yaitu masalah mengatur kehidupan manusia. Jadi dalam bentuk ini, kekuasaan Allah ini, dia menidurkan manusia di malam hari. Proses tidur itu kan tidak juga mudah itu. Baik menurunkan kalorinya, detak jantungnya, tekanan darahnya, semuanya harus sesuai. Kalau ibaratkan mobil sedang berjalan, tidak sama dengan mobil yang sedang berlari, mobil yang sedang lari kencang, tidak sama dengan mobil yang sedang lari lambat. Normal, ya. Normal. Itu berbeda, berbeda pemacuan dan segala macamnya. Dan ini luar biasa, Allah berada di dalam kekuasaannya. Bagaimana dia mengatur tidur manusia itu menjadi tidur yang enak, capeknya hilang, otaknya yang tadi stres jadi lega lagi, bangun otot, dan segar, otot-ototnya jadi begitu normal dan segar. Nah, ini juga adalah proses kekuasaan Allah pada diri manusia. Wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, dan Allah juga tahu apa yang kamu kerjakan di siang hari. Jadi kenapa jaroha? Jaroha ini artinya melukai, kalau dalam bahasa seharian. Tetapi di sini kita melihat Allah menggunakan bahasa ini karena apa? Kemungkinan manusia banyak melukai dan melakukan hal-hal yang melukai itu di siang hari. Iya. Artinya berbahaya bagi manusia kalau tidak memberikan pemahaman yang baik terhadap amal apa yang dilaksanakannya pada siang hari. Iya. Nah, pekerjaan itu dilakukan pada siang hari. Bukan itu saja, kemudian ketika Allah menidurkan manusia, lalu dibangunkannya pada siang hari untuk menyempurnakan umur, umur yang ditentukan. Jadi malam siang itu menyempurnakan umur. Penyempurnaan umur ini adalah merupakan hak Allah. Ajalum musamma itu di tangan Allah. Iya. Ini termasuk yang gaib, Ustaz Fajrul. Iya. Yang gaib benar. Jadi kayak kita tidak bisa pastikan sekarang umur saya 3 kalender lagi, 6 kalender lagi, enggak bisa. Boleh jadi 1 minggu lagi. Boleh jadi maafnya keluar kita dari area ini, entah apa yang terjadi pada kita, udah selesai. Benar. Innalillah. Dan itu tidak susah bagi Allah. Ya. Subhanallah. Ya, sama seperti dia mudahnya menciptakan manusia. Iya. Tapi memang menariknya Ustaz, cerita tidur ini memang dibahas juga dalam Al-Qur'an. Seperti Ashabul Kahfi 309 tahun. Atau seperti cerita tentang seorang apa? satu desa, penduduk desa, auqalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha kaifa an yuhyi hadhihi Allah ba'da mautih fa amatahu Allah 100 'am. Iya, 100 tahun ya. 100 tahun. Allah tidurkan dia. Memang sungguh tidur ini adalah sebuah satu keajaiban yang Allah berikan. Dalam arti kata, tidak hanya saja ketika Allah berikan ruh itu adanya kehidupan, gerakan, aktivitas, tapi ketika tidur itu juga Allah ketika masih tetap roh kata kita dengan aktivitas apa, tapi Allah tidak memberikan aktivitas, itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang mempunyai cerita memang sangat menarik di dalam Al-Qur'an itu. Kenapa bisa terjadi sampai 309 tahun cerita Ashabul Kahfi itu, atau sebuah penduduk 100 tahun. Tapi semuanya jawabannya sama, Ustaz. Ketika dibangunkan Allah, yauman au ba'da yaumin dibilang gitu. Begitu juga. Setelah harinya gitu. Sebetulnya kan ini ada hikmahnya kan begitu. Bagi keluarga yang sudah meninggal lama, orang yang sangat dicintai kan begitu. Jangan kita menganggap orang yang sudah dikuburkan itu lama sekali, bisa jadi nanti kita dibangunkan seperti ini juga kan ceritanya. Ah, gimana itu, Ustaz? Jadi ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbasu illa 'ashiyatan aw duhaha. Iya. Tatkala mereka melihat hari kiamat itu dan dibangkitkan, maka mereka mengatakan, aduh, kita ini hidup waktu duha saja. Subuh sampai duha itu kan 8 jam, 2 jam. Iya. Subuh sampai duhanya jam 3 jam. Atau asyia. Iya, bangun sholat isya. Sholat isya aja. Ini kan luar biasa, Ustaz. Syaratnya kan luar biasa, Ustaz. Artinya kita hidup di dunia ini janganlah kita mengatakan akan lama dan abadi kan, kira-kira begitu. Sehingga untuk memperluas ruang maksiat itu tadi kan begitu. Benar. Karena orang kalau tidak mempercayai hal itu, masih lamanya aku lagi udahlah gini terus aku itu ada pula Ustaz Fajrul yang aku dengar minta pemutihan pula nanti dia. Udahlah, aman sama Tuhan itu, pemutihan aja kan. Dami-dami aja kan. Tak tahu ajaran mana di sana. Kalau sama ketuanya bisa lah kan, atau sama komandannya. Tapi sama Tuhan mana bisa macam-macam itu. Iya. Kalau saya melihat Ustaz Hanafi dan Ustaz Fajrul, jadi memang tidur itu adalah ilustrasi akan alam kubur kita. Iya. Jadi ketika kata Ustaz Hanafi tadi, orang yang dibangkitkan dari alam kubur, jangan pernah kita melihat bahwa Nabi Adam itu sudah jutaan tahun di dalam kubur sana, kan lama kali dia. Sehingga ada orang berpikir gak mungkin ada hari kebangkitan. Digambarkan dengan 309 tahun atau 100 tahun orang tidur dibangkitkan dan mengatakan setengah jam. Seperti kata Ustaz Hanafi terakhir tadi, begitulah Nabi Adam yang jutaan tahun terkubur di bumi, ketika dibangkitkan pun dia merasa bahwa setengah jamnya dia baru tidur. Padahal kita yang hidup ini sudah merasakan jutaan tahun. Karena apa? Karena alam tidur berbeda dengan alam penglihatan kita. Kita yang tidur malam hari saja, ketika kita terbangun, kita merasa baru aja tidur tadi. Rupanya sudah 8 jam kita sudah tidur. 6 jam. Yang menariknya kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, orang bermimpi dalam mimpinya itu tidak lebih dari 7 detik. Mimpi itu cuma 7 detik. Tetapi ketika bangun dari mimpi, kita bisa mengkisahkan yang 7 detik tadi menjadi 2 jam. Masya Allah. Dan kita melihat dalam mimpi itu baju dengan warna yang demikian, orang dengan tinggi, kita bisa menceritakannya dengan detail. Betul. Padahal itu cuma 7 detik. Ini menggambarkan bahwa ada alam di luar alam yang kita hidup sehari-hari ini. Kalau di dalam dunia nyata saja kita melihat itu merupakan suatu yang nyata, maka hari kebangkitan, nuansa alam kubur, bukanlah suatu hal yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sahih. Karena Allah lah yang mengetahui alam-alam selain alam yang ada ini. Alam akhirat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alam jadi kubur. Jadi kita alam kubur. Jadi kita dalam hal ini mengambil positifnya, bahwasanya ketika Allah menjanjikan adanya pemberitaan atau penghisapan terhadap perbuatan-perbuatan manusia, itu adalah merupakan janji baik. Motivasi yang sangat berat, yang sangat kuat agar kita melaksanakan nilai-nilai kebaikan itu secara konkret. Iya, benar. Itu yang dimaksud. Saya melihat kata Ustaz Hanafi juga tadi, majarah tumbin nahar, apa yang kamu lukai di siang hari. Ini merupakan aktivitas kerja. Jadi disebutkan orang yang bekerja itu berarti bergerak. Betul. Bergerak itu akan menimbulkan gesekan. Gesekan itu dapat menimbulkan api. Api dapat membakar. Betul. Membakar dapat melukai seseorang. Betul, jadi disebutkan majarah itu adalah hasil final. Proses akhir dari pergerakan tadi. Tadi. ini bukan mengisyaratkan kalau gitu nggak usah bergerak, iya, bukan. Boleh. Tetapi kita harus bergerak, tetapi tidak menimbulkan ke melukai fisik, apalagi melukai perasaan orang. Seperti mesin mobil atau mesin kereta. Benar sekali. Begitu dia digerakkan, sinergi dia. Pasti ada yang rusak nantinya ya. Iya, otomatis. Iya. Cuma ketika ketika kita ingin membawa dia berjalan, dia harus digerakkan. Digerakkan. Komponen-komponennya harus berputar. Iya. Baru bisa dia jalan. Nah, demikian juga lah dunia kehidupan ini ya. Kalau hanya petani saja yang bergerak, pedagang nggak bergerak, dia stagnan. Iya. Kalau pedagang saja yang bergerak, apa yang mau dijual yang nggak ada penduduknya? Lusuh pasar. Lusuh pasar. Atau orang-orang menjual jasanya. Ayo pergi umroh, pergi umroh. Orang nggak mau. Kenapa? Tak ada duit. Tak ada duitnya. Karena dia nggak punya sawit, dia nggak punya kebun, atau dia nggak punya gaji. Iya. Ah, makanya dengan dengan ilustrasi Ustaz Zainal yang sangat sangat luas tadi, itu menunjukkan bahwasanya kehidupan ini adalah merupakan jaraha, perputaran, bergesekan. Bergesekan, iya. Nah, maka oleh sebab itu perbanyak maaf, perbanyak kemakluman dan al-insyirahus sadar. Iya, benar sekali. Iya, kelapangan dada. Iya, untuk itu pergeseran-pergesekan dan ini harus diarah kepada hal yang positif. Iya. Karena pergesekan itu sendiri sudah menimbulkan suatu hal yang negatif. Betul. Kenapa? Karena orang pasti akan melihat yang berhasil tadi ada unsur iri. Iya. Yang berhasil saja, yang positif saja ada yang iri. Yang iri. Apalagi yang negatif. Apalagi yang negatif tentu saja telah akan merusak. Untuk itu Nabi Muhammad SAW sangat pas mengatakan falyakul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Iya. Kalau Anda tidak bisa berbuat baik, lebih bagus tidur. Betul. Kan begitu iya, dalam kehidupan ini. Karena apa? Karena ketika Anda tidur, Anda tidak menimbulkan gesekan tidak bagi yang lain. Oh, iya. Tetapi kalau tidur terus pun tidak baik. Tidak baik. Maka kalau misalnya bisa berbicara, berbicaralah yang baik. Bekerja, ya, bekerjalah yang baik dan bermanfaat. Untuk itu dalam Islam iman sangat terkait dengan amal soleh. Amal soleh. Amal soleh ini suatu hal yang menarik ini Ustaz Anafi dan Ustaz Fajrul. Kalau sedekah ke tabung masjid 1000 perak itu namanya amal. Kalau kerja ke kantor dapatnya jutaan itu bukan amal katanya. Padahal semua gerak kehidupan ini adalah amal soleh. Betul. Ah, itulah dari jarohtum tadi. Jarohtum. Subhanallah, Maha Suci Allah ketika dia apa, mengungkapkan sebuah proses dia dalam satu kalimat saja. Iya. Hampir 10 menit kita membincangkan kalimat jaroha ini dan mengambil hikmah dan seluruh pendekatan-pendekatan kepada umat. Maka harus umat Islam harus paham, umat Islam harus paham bahwasanya kalimat-kalimat Al-Quran ini merupakan kata-kata kunci yang sangat menggambarkan sebuah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini baru kita bincangkan. Belum lagi yang ahli-ahli tafsir yang sangat mumpuni ilmunya dalam memperbincangkannya lagi. Silakan Ustaz Fajrul. Dari segi nahunya mungkin Ustaz. Namun kalau kita melihat di sini wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar, kalau lebih enak lagi bahasanya itu jarahtum itu wa ya'lamu ma amiltum bin nahar, kan begitu. Seharusnya begitu ya. Tapi ini Allah dahulukan supaya kita itu harus berhati-hati. Betul. Karena banyakkan orang itu selalu pandai dia mencapaikan amal tapi tak pandai menjaga amalnya tersebut. Maka dibahasakan atau seperti Ustaz, itu. Kurang hati-hati. Kurang hati-hati. Kurang hati-hati. Wa ma jarahtum bin nahar, karena resikonya kalau orang bekerja mesti ada kan gitu. Apalagi ada nafsu. Iya. Saya pikir ketika nafsu ada target, target itu kejar. Iya. Kemudian ada orang tersikut sana sikut kiri. Nah, inilah bahayanya ini. Makanya Allah mengatakan hati-hati. Jarahtum, benar. Iya. Makanya disebutkan di PT Arun di Loksmawe itu, keselamatan kerja Anda hari ini merupakan manifestasi untuk kerja di esok hari. Betul. Utamakanlah keselamatan. Iya, safety first. Nah, safety first. Itu artinya dunia internasional mengakui slogan itu. Sebenarnya ayat suci Al-Qur'an telah mengatakan hati-hati terluka di saat kerja di siang hari. Betul, betul. Tapi walaupun begitu, yang namanya bekerja mesti ada halangan dan rintangannya kan begitu. Iya, iya, iya. Ya, jangan dijadikan halangan rintang itu menjadi seseorang itu melemah. Nah, karena kajian kita yang sebelumnya itu jadikan itu adalah sebuah investasi untuk meningkatkan kerja dan kualitas kerja kita sehingga kita menjadi orang-orang yang orang-orang yang berkualitas. Jadi iya, jangan dikhawatirkan, kan begitu. Iya. Nah, itulah yang menjadi dasarnya sehingga kita harus mampu melaksanakan pekerjaan itu dengan bagus, karena Allah akan memberikan kenikmatan ketika nanti ada peradilan di hari kiamat tersebut. Iya. Mungkin Ustaz Hanafi, lanjutan ayat ini sekaligus disimpulkan bagaimana nih Ustaz Hanafi? Jadi Allah mengatakan summa ilaihi marji'ukum summa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allah akan mengatakan seluruh proses kehidupanmu di dunia akan kembali kepada Allah. Iya. Kembalinya akan diberi reward. Pada ada punishment, ada pemberitaan yang diberikan Allah. Ini hasilnya dari perbuatan-perbuatan. Jadi tidak ada amal yang sia-sia. Tidak ada amal yang sia-sia. Maka oleh sebab itu hindari kejahatan, perbanyak amal baik, karena amal yang baik itu tidak akan sia-sia. Demikian yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat adanya, termotivasi kita pada pagi ini, pada sore ini, untuk terus melaksanakan ke proses kehidupan dengan sebaik-baiknya. Wastaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.